Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna syaqal hadis kitabullah, wa kharal hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdasatuha, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalatin finnar. Barakallahu fikum, wa'an ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 3 Syaban 1443 Hijriah atau tanggal 5 Maret 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Manthumah Al-Baiquniyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-49 halaman 102 tentang hadis ma'lul atau hadis mu'allal. Nah, hadis yang ada cacatnya. Nah, nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita dapati di sini Mas bait yang ke-24. Qala mu'allif rahimallah wa ma disebutkan ya. Kemarin kita bahas mantumahnya. Jadi bait yang ke-24 ini penjelasannya adalah wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad 'urifa. Hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut hadis mu'allal. Menurut pengertian qad'u rifa, yang sudah diketahui. Indahum, menurut para ahli hadis, qad'u rifa, itu sudah diketahui. Ya. Jadi, ini berkaitan dengan ada mu'allal, ada al-ma'lul, ada mu'allu. Ya. Mu'allu. Kemarin kita bahas tentang lafadznya itu. Mana yang benar? Yang paling benar adalah mu'allu. Ya, wazannya kita kemarin sudah bahas. Nah, misal dzalika, contoh sekarang. Misal dzalika. Ya, ini sekarang di halaman 102. مثال ذلك أن يروى الحديث على أنه مرفوع أن يروى الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتصال السند باتصال السند Jadi diriwayatkan hadis itu bahwasannya hadis itu adalah marfu. Marfu itu apa mas? Ya, ma usnida ila Nabi SAW. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW? Ya. Dan hadis marfu. Ya, hadis marfu itu tidak sama dengan hadis yang lainnya, karena hadis marfu ini ada tolak ukur tersendiri, di mana itu disandarkan kepada Nabi SAW. Baik itu bisa jadi adalah ucapan dari para sahabat yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib, yang tidak mungkin di situ dikatakan dengan akalnya para sahabat, ya. Kemudian dengan contoh pula yang pernah kita bahas di asrina. Di asri Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, ya, kunna naf'al, kunna naf'al, ya, wa al-wahyu yanzil. Kita melakukan amalan, sedangkan wahyu sedang turun. Itu juga menunjukkan apa? Hadisnya marfu, mas. Kemudian fi ahdi Nabi SAW, di zaman Nabi SAW itu juga contoh dari hadis marfu. Ya, artinya di sini apa? Bersambung dengan Nabi SAW, baik itu disandarkan pada perkataan, perbuatan, ya, ma usnya dari Nabi SAW min qaulin, au fi'lin, au taqririn, ya, au sifatin, khuluqiyatin, au khalqiyatin. Namun di situ masih disebutkan tentang kalau tidak disebutkan para sahabat, ya, maka menjadi hadis mursal. Kalau dikatakan bahwasanya disandarkan pada Nabi SAW tapi tidak disebutkan sahabatnya, misalnya dari Sa'id bin Musayyib, an Sa'id bin Musayyib qala Nabi SAW, maka hadis itu mursal. Dan hadis mursal itu dhaif. Kalau marfu ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, ila Nabi SAW, marfu ila Nabi SAW, dirafakkan, diangkat kepada Nabi SAW. Bittisolis sanadi, dengan sambungan sanad. Di sanad itu menyambung. Kayak misalnya apa? Sanad itu nyambung misalnya dari Pak Nowo ke bapaknya, ke kakeknya. Itu nyambung. Paham? Tapi yang kalau yang tidak bersambung, ada yang terputus. Pak Nowo langsung ngambilnya dari kakeknya. Nggak dapati bapak. Bapak enggak ngomong gitu. Ya. Padahal ketika nyebut, ya saya ngambil dari bapak saya, padahal bapaknya enggak pernah mengatakan seperti itu. Seolah-olah ngambil langsung dari kakeknya. Nah, ini terputus. Ya, ada yang miss di situ. Nah, wa yakunu hadha wal ma'ruful mutadawwim 'indal muhaddisin. Ya. Jadi mutadawwim mutadawal wal ma'rufa, ya, hada wal ma'rufu, ya, wa yakunu hada wal ma'ruf al mutadawal inda al muhaddisin thumma yati ahad al khuffazi wa yaqulu hada al hadith, ya, wa yaqulu hada al, ya, wa yaqulu hada al haditha fihi illatun qadihatun wa hiya anna al khuffaza rawahu munqati'an fatakunu fihi, ya, illatun da'fun atau illatu da'fin fatakunu fihi illatu da'fin, ya, illatu da'fin wahiyya al-inqita'u bainama al-ma'rufu bainan nasi anna al-haditha muttasilun. Nah, Jadi mu'allal itu ada cacatnya, tapi cacatnya itu tidak nampak secara jelas. Apa isinya? Cacatnya enggak nampak jelas. Nah, maka disebutkan di sini an yurwal hadis. Ya. Nizil an yurwal hadis ala annahu marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan suatu hadis itu ya bahwasanya dia itu dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dirafa'kan, dimarfu'kan ya marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bittisali sanad. Dengan ya sambungan sanad. Artinya apa? Sanadnya bersambung, tidak ada yang terputus, Mas. Bittisali sanad. Sanadnya nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu hadha huwal ma'rufa. Ya. Wa yakunu hadha huwal ma'rufa. Ini yang sering dikenal, ini adalah yang sering dikenal al-mutadawala. Ya. Yang di sini istilahnya kalau misalnya kaitannya al-hadis itu menyebutnya tentang hadis yang seperti ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa, Mas? Ya. Istilahnya dia indal muhadditsin itu sesuatu bisa menambah laku hadisnya itu. Jadi daya tarik mutadawwal. Itu dibuat seolah-olah ma'ruf mutadawwal. Ya. Sehingga di sini kaitannya kalau misalnya kenapa hadis itu ada cacatnya, kemudian dipermak, ya antum logiknya sesuatu, ya misalnya mobil, ya atau motor yang kena tabrakan dan seterusnya, kemudian dipermak, itu sebenarnya dia sudah maklul kan, sudah cacat ya, nggak seperti baru lagi. Tapi dengan itu dipoles, nah, itu biar laku lagi. Nah, salah salah maaf ya. Ini kontekstual yang apa, Mas? Sering terjadi. Ya. Di dalam hadis itu pun seperti itu, Mas. Ya. Sehingga nah. Jadi kalau misalnya ini yang sering kejadian, ya. Ma'ruf mutadawal yang sering dipahami oleh ahli hadis punya daya tarik dan itu yang sering terjadi, ya. Paham? Tsumma ya'ti ahadul huffaz, ya. Kemudian datang seorang, ya, ahadul huffazi, seorang yang punya hafalan banyak. Wa yaqulu, dan dia berkata, hadal haditsu, ya. Wa yaqulu, orang hufat tadi, ya, wayakul, hadal hadisu, fihi illatun qadihatun, munqati'an. Di dalam hadis ini, ya, hadal hadisu, hadis ini, fihi di dalamnya, illatun qadihatun, ada cacat yang qadihatun, yang serius. Cacatnya sudah kebangetan. Qadihatun. Wahya annal huffadha, yaitu para penghafal hadis atau ahli hadis, rawahu mungkotian. Ini meriwayatkannya mungkotian. Terputus, Mas. Mungkotian. Terputus. Maksudnya terputus apa tadi? Yang Anda sebutkan. Misalnya sekarang Mas Furqan. Mas Furqan ke Adlan. Adlan ke Mas Furqan, ke bapaknya Mas Furqan, ke kakeknya Mas Furqan. Tapi ternyata Adlan itu ngambilnya, ya, anaknya Mas Furqan, ngambil hadisnya bukan dari Mas Furqan, tapi langsung dari kakeknya. Mengatakan, oh, kakek saya dulu mengatakan seperti itu. Padahal dia belum pernah mendengar dari Mas Furqan, belum pernah juga mendengar dari kakeknya. Langsung saja. Seolah-olah dia pernah bertemu. Padahal belum ketemu juga, kan? Misalnya, belum ketemu juga. Jadi ini mengkotek, terputus. Paham? Fatakunu fihi illatu dha'fin. Maka ini di dalamnya hadis itu ada illatu dha'fin, ada cacat kelemahan. Ya. Ada cacat, alasan di sini menjadi lemah. Hadis ini menjadi lemah karena apa? Mungkotian. Jadi illatu dha'finnya ini karena apa? Mungkotian. Karena dia terputus. Paham maksudnya? Gak nyambung mas. Sanadnya gak nyambung. Harusnya dari cucu ke bapak, ke kakek kan. Ke buyut. Tapi dia terputus. Enggak ngambil dari bapaknya, ngambil dari kakeknya. Tapi seolah-olah langsung ke buyut. Kan ngeri itu. Wayal inqita. Ya, illatu dha'finnya itu adalah inqita, terputus. Bainamal ma'ruf, sedangkan yang ma'ruf di sini ya. Ya. Bainan nasi annal haditha muttasil. Yang ma'ruf di antara orang-orang banyak itu bahwa hadis itu muttasil. Orang mengira hadis itu muttasil, bersambung, Mas. Tapi sesungguhnya itu ada apa, Mas? Mungkotenya. Ada terputusnya. Nah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar meninggal tahun berapa, Mas? Ya. Ingat-ingat, Mas. 852. Ya. Rahimahullah fi syarhi Nukhbah. Maksudnya An-Nukhbah di sini An-Nukhbatul Fikr. Wa hadzal qismu min aghmadi anwa'il hadithi li'annahu la yattali'u 'alayhi illa ahlul 'ilmi an-naqad alladhina yabhathuna ahaditha bi asanidiha wa mutuniha. Ya. Jadi kaitannya, Mas. Kaitannya kalau misalnya antum lihat kontekstualnya yang seperti ini, ya. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Syarah Nukhbah. Ini maksudnya Nukhbatul Fikar. Ya, Nukhbatul Fikar. Ini banyak yang dibahasakan oleh beliau, ya. Dibahasakan oleh beliau dengan sesuatu yang lebih ringkes di kitab tersebut, Nukhbatul Fikar. Ya. Nah. Kemudian ini dikatakan hadal qism. Ya. Hadal qism maksudnya apa hadal qism ini? Pembagian hadis apa Mas? Mu'allal atau apa? Ma'al. Ya. Ini kemarin kita bahas al-mu'allu atau mu'allal, mu'allu, ma'lul. Al-mu'allu ini adalah hadis yang ada cacat. Min aghmadi anwa'il hadithi. Aghmad itu artinya yang paling suram. Ya. Yang paling tidak jelas. Ya. Dari pembagian hadis tentang mustalah hadis itu. Ini seperti itu, Mas. Ya. Artinya yang paling susah untuk dijelaskan dengan gamblang. Ya. Li'annahu la yattali'u 'alaihi, karena tidak akan bisa melihat padanya. Illa kecuali ahlul ilmi. Kecuali ahlul ilmi. An-naqad. Yang jeli. Ahlul ilmi yang benar-benar punya penelitian lebih lanjut. Alladzina yabhasuna ahaditha yang senantiasa meneliti hadis-hadis bi asanidiha, dengan sanad-sanadnya, wa mutuniha, dan matan-matannya. Ya. Jadi kalau dengan matan-matannya itu sesuatu, Mas. Ya. Misalnya antum sudah ya, matan-matannya itu kayaknya sudah lemah. Maka antum dari jauh udah kayak matane mat-matan loh. Wis di mat-matan loh. Nah. Gitu kan? Ternyata lemah nih. Karena ngelihatnya dari jauh mat-matan kok. Ya. Semakin dimatke semakin di ya, matkan. Ya, artinya di situ kaitannya ini artinya posisi hadis mu'allu, ya, al-mu'allu di sini adalah posisi hadis yang paling sulit untuk dilihat oleh orang biasa, hanya bisa dipahami oleh ahlul ilmi, ahlul hadis, yang dia paham bagaimana membahas hadis-hadis dengan sanadnya maupun dengan matannya. Misalnya, Mas, antum pernah mempelajari kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ya kan? Itu jelas mudah. Kenapa? Karena tidak disebutkan sanadnya. Dia hanya disebutkan apa, Mas? Matannya dan sahabat yang meriwayatkannya. Itu untuk memudahkan buat orang awam. Makanya kalau pembelajarannya Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin yang kita pelajari hari Senin, kita pelajarinya sanadnya mumet itu nanti. Susah. Dan itu bukan buat orang awam, padahal kitab itu dipelajari untuk menyampaikan kepada orang awam yang tidak perlu lagi untuk ya mengamati atau mat-matan tadi apakah hadis itu sahih atau dhaif. Wis, yang penting dipelajari. Ini hadis. Ada penjelasan dari para ulama seperti itu. Nah. Paham sampai sini, Mas? Jadi ini hadis ya, pembagian hadis yang hadis mu'allu itu ada hadis yang tidak akan nampak kecuali bagi orang-orang yang faham tentang hadis. Ya. Kemudian, wa Ibnu Hajar yaqul, dan Ibnu Hajar mengatakan yaqulu daiman fi bulughil maram. Suf. Sebutannya contohnya apa? Di bulughil maram. Karena apa? Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah punya syarah bulughil maram. Walaupun enggak komplit semuanya, tapi mu'bomnya ada di situ. Ya. Nah. Nah. Jadi u'alla bil irsali au u'alla bil waqfi hakadha. Ini diilalkan, dicacatkan dengan adanya irsal. Artinya apa? Irsal maksudnya di sini dari seorang tabi'in. Seorang tabi'in langsung kepada Nabi SAW. Sebagaimana tadi, Sayyid bin Musayyib yang meninggal tahun 94 Hijriah mengatakan, qala Nabi SAW. Padahal Sayyid bin Musayyib itu tidak bertemu dengan Nabi SAW. Sama dengan, misalnya Adlan tidak bertemu dengan Buyut. Buyutnya. Tidak ketemu kan? Ketemu tidak? Enggak. Enggak ada kan? Mbahnya itu sudah meninggal kan? Ada satu. Ayo. Itu Buyutah mesti. Buyutnya perempuan toh? Nah, beda lagi. Ya. Jalurnya itu beda, Mas. Kalau riwayat hadis itu ya laki-laki semua. Artinya di situ jauh lebih kuat. Kecuali di situ ada ruwatul hadis yang perempuan, anaknya atau ininya, itu jadi kuat. Tapi kalau dari sahabiah ya. Makanya dari Aisyah radhiyallahu anha itu ada tabi'in yang lebih kuat dari yang lain yang masih punya hubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi kalau misalnya dari yang lainnya itu dipertanyakan apakah ada ittisalnya atau tidak, ada sambungannya atau tidak. Ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang hal tersebut di pembagian yang lainnya. Tapi di sini ini dijadikan hadis itu cacat karena ada sebab irsal. irsal dari seorang apa mas? Dari seorang tabiin ngobrol bahasanya sami'tu Nabi SAW atau an Nabi SAW atau qala Rasulullah SAW. Dan Ibnu Syaib mengatakan qala Rasulullah SAW, maka itu sesuatu. Itu hadisnya mursal. Au mu'alla bil waqfi atau mauquf di sini. Ada mauquf sahabi, ada mauquf tabi'in. Ya. Paham sampai sini? Ya. Wa hakadha berhentinya ya, berhentinya bukan itu mauquf, hadisnya mauquf. Ya. Nah. Kaitannya ini penjelasan dari penjelasan dari para ulama ya. Ya. Itu hadis mauquf nisbatnya bisa kepada sahabat ya. Ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw takririn, itu bisa dikatakan itu hadis mauquf seperti itu Mas. Ya. Tapi di sini hadis mauquf itu ada sanadnya bersambung, ada yang mutasil, ada yang munqati. Ya. Kalau perbedaannya antara marfu dan mauquf apa? Masih ingat. Kalau hadis marfu itu artinya marfu itu yang diangkat, secara bahasa marfu itu artinya apa? Diangkat. Ditinggikan. Ya. Jadi seorang perawi hadis mengangkatnya, mengangkat hadis tersebut sampai kepada Nabi SAW. Kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ya. Sedangkan mauquf itu artinya mauquf, dihentikan. Dihentikan. Kifi akhi. Berhenti. Ya. Nah, hadis mauquf itu seorang perawi dia menghentikan hadis itu sampai pada sahabat, tidak lanjut kepada Nabi SAW. Ya. Misalnya contohnya apa? Qala Ibnu Abbas. Demikian demikian demikian. Ya. Nah, ini perkataan. Makanya kayak misalnya perkataan Ali. Hadithun nasa bima ya'rifuna. Ya, bicara kepada orang, ya, maksudnya orang lain dengan apa yang mereka pahami. Tapi itu perkataannya Ali, bukan perkataan Nabi SAW. Maka itu adalah hadis mauquf. Berhentinya kepada Ali, tidak sampai kepada Nabi SAW. Paham sini? Itu perbedaannya. Makanya itu ketika Ali mengatakan hadithun nasa bima ya'rifun, berbicara kepada orang ya dengan apa yang mereka tahu. Ya. Ini se apa? Mauquf itu seperti itu, Mas. Paham ya? Nah. Kenapa disebutkan itu cacatnya irsal atau dicacatnya cacatnya waqaf? Karena tidak bersambung kepada Nabi SAW maksudnya. Paham? Baik dua-duanya, baik yang mursal maupun yang waqaf itu tidak bersambung dengan Nabi SAW. Tidak muttasil, tidak bersambung. Ya. Nah, jadi di situ dijelaskan ya, orang yang menyebut ya, kalau misalnya dikatakan itu hadis mursal ya, maka hadis mursal itu ada yang mengatakan apakah itu hadis mursal itu bisa jadikan hujah atau tidak. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, tapi yang rajih enggak bisa. Hadis mursal tidak bisa. Iya. Nah. Karena hadis itu terputus. Terputusnya pada tabi'in. Ya. Tadi contohnya Pak Said bin Musaib mengatakan qala Rasulullah SAW. Demikian demikian. Ya. Ya. Atau seperti Al-Hasan Al-Basri yang meninggal tahun 101 Hijriah, atau bisa dikatakan ada 103, ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 110. Itu mengatakan bahasanya abshiru atakumul yusra. Ya. Bersabarlah. Datang kepada kalian atakumul yusra. Datang kepada kalian kemudahan. Ya. Nah. Lan yagliba usrun yusraini. Karena suatu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Lan yagliba usrun yusraini. Ini contoh perkataan dari Al-Hasan Al-Basri. Ini contohnya apa? Hadis mursal. Dan yang ada di hadis, ada yang di kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun berapa, Mas? 179. Itu rata-rata mursal. Ketika Imam Malik mengatakan sesuatu di akhir bab, bab itu di Muwatta itu biasa Imam Malik itu menyebutkan hadis yang paling kuat. Kemudian setelahnya di akhirnya adalah perkataan beliau. Maka dikatakan lebih dari sepertiga dari Muwatta itu hadis-hadis mursal. Ya. Maka itu dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Karena terputusnya ya jauh. Ya, terputusnya jauh. Nah. Itu contoh seperti itu, Mas. Ya, paham? Nah, kayak tadi perkataan Hasan al-Basri dan yang lainnya, Hasan al-Basri itu termasuk pembesar atau tabi'in, ya, tabi'in, ya, bukan pembesar, kalau pembesar Said bin Musaib tadi, Hasan al-Basri meninggal tahun 110 Hijriah. Ya. Wahakada yang demikian. Fa'idha qala dhalika, ya, فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَرْجِعْ إِلَى السَّنَدِ وَانْدُرْ فِيهِ مَنْ رَوَهُ. Kalau ya, dia mengatakan demikian, maka kembalilah kepada sanad, atau lihatlah fihi, di dalam hadis tersebut, مَنْ رَوَهُ, siapa yang meriwayatkannya. Siapa yang meriwayatkan. وَلِهَذَا ya, اشْتَرَطُ في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة قادحة. Oleh karena itu, tuh, antum lihat, ishtaratu. Ishtaratu itu yang di sini memberikan syarat, Mas. Para ahli memberikan syarat. Seperti syaratnya di kajian kita ini apa? Banyak doa, Mas. Banyak doa, banyak minum kopi, kemudian qailulah sebelum kajian. Tidur siang, walaupun hanya 5 menit, itu sangat membantu sekali agar antum itu kuat dalam menuntut ilmu syar'i ketika malam hari, Mas. Kalau antum itu non-stop, ya non-stop, Mas. Dari pagi, siang, kemudian malam, gak akan mampu, Mas. Antum malam nantinya akan cuma dapat apa, Mas? Sisa-sisa tenaga. Ya, itulah yang dikatakan apa? Tolong sisihkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Salah itu, Mas. Sisihkan waktu itu artinya apa? Turahan. Top. Padahal turahan itu apa? Makanannya maghut, Mas. Ya. Makanya kalau orang-orang kafir itu seringnya apa? Maghut. Ya kan? Oh makhluk. Itu karena yang mereka pikirkan adalah hanya turahan aja, Mas. Itu makanannya makut. Jadi itu cocokologi malam hari ini ya, biar antum tercerahkan, Mas. Ya karena tadi pagi sama kemarin Anda baru mikir tentang makut. Jadi oh ternyata nyambung juga itu. Ya. Makanan buat makut itu turahan, ya. Pagi dikasih, sore udah enggak bau katanya. Ya. Nah, itu sahih. It's true itu katanya. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan ikhwan-ikhwan yang usaha makut itu bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi enggak usah pakai mahal-mahal, Mas. Ya. Kalau mau usaha itu usaha makut aja. Tapi jangan itu jadikan seolah-olah antum itu yang paling pahlawan. Itu hati-hati itu. Perasaan seperti itu. Wah, sing ora makut mampu kan aku. Jadi my god. Nah. Ya nanti kalau misalnya antum tinggal sisa-sisa turahan tenaga, ya. Nanti antum tepuk jidat, nanti kita bikinkan menu spesial. Ya, mie makut, gitu kan. Mie makut tahu enggak? Mie makut, Mas. Aku makut turahan toh. Los. Ya. Jadi ya wis itu lah. Enggak perlu ditulis. Jadi nanti biar rotok dilimet itu, Mas. Nah, ini biar tercerahkan malam-malam hari ini ada yang ngantuk-ngantuk, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan semangat. Barakallahu fikum. Wa zadakum hirsan. Semoga Allah menambahkan untuk semua semangat. Jadi wa lihada ishtaratu fi sahihi an yakuna saliman. Maka ditambahkan, ya, tentang syarat buat hadis yang sahih apa? Harus apa? An yakuna saliman minasyududi. Harus selamat dari syad. Harus selamat dari syad wal illati dan cacat. Maka hadis sahih, ya, hadis sahih itu adalah hadis yang selamat dari syad. Syad itu apa, Mas? Mas Ihsan? Syad. Syad itu aha. Sik, ulangi-ulangi, Mas. Aha. Yang kuat mengalahkan yang batil. Nanti itu jadi makanan makut loh. Tapi alhamdulillah malam ini Mas Anggoro bisa senyum. Allahumma barik. Rotok larang loh. Nah, ya. Hah? Yang kuat menyelisih yang jauh lebih kuat, Mas. Aibah Hasan. Jadi yukhalifu ma huwa arjah minhu, aqwa minhu, menyelisih apa yang lebih kuat darinya. Nah, misalnya Mas Ihsan kuat, ya. Tapi ada dua orang yang lebih gede-gede lawan Mas Ihsan. Jadi meskipun Mas Ihsan itu kuat, tapi ya menyelisihi yang jauh lebih kuat darinya, maka itu adalah syad. Beda dengan dhaif, beda dengan batil. Dhaif, ya, maksudnya batil itu adalah yang lemah ngelawan yang kuat, jelas dari awalnya sudah TKO. Ya, TKO, Mas. Ya, TKO. Nah. Oleh karena itu di sini dari hadis yang sahih adalah hadis yang selamat dari syad, ya, dan juga illah, cacat, al-qadiha, cacat yang serius. Wal-mu'allu, hadis yang mu'allu, ini adalah min aqsami ilmi mustalahi, termasuk bagian dari pembagian ilmu mustalah, wahuwa muhimmun jiddan li talibi ilmi al-hadithi, haitu inna ma'rifatahu tufiduhu fa'idatan kabiratan. Ini adalah muhimun, penting, Mas. Muhimun jiddan. Ini terkadang jarang sekali orang akan mengatakan muhim tambah jiddan. Ya. Karena muhim itu sudah penting, Mas. Nah, tambahan jiddan itu sangat banget, Mas. Nah, makanya ana curiga juga kenapa. Nah, wis enggak usah. Nanti tidak tambah lama. Li talibi ilmi al-hadithi. Jadi penting sekali bagi orang yang menuntut ilmu hadis. Kenapa? Haitsu di mana inna ma'rifatahu, bahwasanya mengenal tentang hadis mu'al ludi adalah tufiduhu, memberikan faedah kabiratan. Tufiduhu faedatan kabiratan, akan memberikan faedah yang sangat besar buatnya. Li'annahu qad yaqra'u hadithan, ya. Karena dia bisa jadi membaca suatu hadis, ya. Li'annahu qad yaqra'u hadithan. Ya. Di mana hadithan di sini zahiruhu sihat. Nampaknya, secara nampaknya, penampakannya itu dia sahih. Wa huwa ghairu sahihin. Tapi ternyata bukan sahih. Paham sampai sini? Nah, kayak misalnya orang mengatakan ini riwayatnya Bukhari, ya, mengucapkan usolli ketika mau sholat. Oh, itu diriwayatkan Imam Bukhari. Iya. Antum mengatakan seperti itu, tapi antum enggak paham tentang hadisnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Muni usolli bukan. Ya, ini salah kaprahnya di situ. Nah, adzan dulu, Mas. Adzan dong. Wani pora, Mas. Terak pora. Terak rasa. Ini ini we. Oke, santem. Nah, yes, week. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada bait yang ke-25. Qala mu'allif rahimahullah, mu'allif rahimahullah mengatakan wadu ikhtilafis sanadin aw matnin muttaribun 'inda, ya, uhailil fan. Nah. Jadi Wadu ihtilafis sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Hadis yang sanad dan atau ya atau matannya mempunyai perbedaan disebut muttaribun. Muttarib itu guncang, Mas. Inda uhailil fanni menurut ya uhailil fanni menurut ahli hadis. Jadi du ihtilafis sanadin aw matnin, hadis yang mempunyai perbedaan antara sanad dan matannya tidak sama, itu hadisnya apa? Muttaribun. Inda uhailil fanni. Jadi kita membahas sekarang tentang hadis muttarib. Nama Mas? Ya. Hadis hadis muttarib. Ya. Muttarib. Ya, yang guncang. Muttarib. Ya. Enggak usah muttarib itu aja. Nah, nanti karena ada pembahasan yang lain. Wa hadzal wal khamis wa 20 min aqsam al hadits al madhkurati fi hadha an-nazm wa huwa muttarib. Ini adalah yang ke-25 dari pembagian hadis yang disebutkan di dalam nazm ini, kumpulan bait syair ini, wa huwa muttarib. Ini adalah hadis muttarib. Wal ittirabu ma'nahu fil lughati ikhtilafu. Al-ikhtilafu. Kata-kata ittirab, ya, ittirab secara maknanya secara bahasa adalah al-ikhtilafu. Ikhtilafu itu apa, Mas? Perselisihan. Wal muttarib fil istilahi, ya, wal ladzi ikhtalafa ar-ruwati fi sanadihi aw matnihi ala wajhin la yumkinu fihi al-jam' wa at-tarjih. Jadi muttarib secara istilah adalah dia itu berselisih para perawi hadis dalam sanadnya atau berselisih dalam matannya, ya, menurut sudut pandang yang tidak mungkin untuk menggabungkan dan tidak mungkin menguatkan salah satunya. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Kalau kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, insyaallah binillah. Ya. Dan semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.